Bandingkan maham ilmu jeng sholat sunnah masih luhuran keneh maham ilmu. Komo orang datang ti jauh aya lengkahna, aya ngaluarkeun ongkos, aya meuli uduk, semacam di jerona teh. Oh, pohara jasa. Ju diuk nunduta. Nundutan bae ge leuwih gede tibatan salat sunah. Nundutanana eta masyaallah. Pohara jasa. Andak ngalaganjaran mun ngajina nunduta. Pohara jasa. Lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan. Lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nusaitik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu. Wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag. Kulobalobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah. Muntunya hoga Gusti Allah ke ibadah na sholat baik ngaharep na tepugu. Babaca anana diganti kuma ke bahasa Indonesia. Besi tengartian meren Allah. Pan bolon itu kos gitu. Tengarti ke Allah ma acak-acakan ibadah. Diterjemah patehah tedina sholat tegis tekudu make patehah. Allahu Akbar nageh urang bahasa Melayu ma Allah yang maha agung. Atuh bahasa Jawa mamereunan Allah maha. Terus kabeh dituda kitu-kitu-kitu. Ih, teu ngarti ka Allah mah kos kitu. Mentak dua rakaat jelema nu paham ka Allah, nu ngarti ka Allah, salat dengan dua rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu dua rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah. Komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali lugis paham ka Gusti Allah dibandingkan mun ditimbang jeng la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkan ratusan ribu bahkan jutaan. Mantak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah dina mun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede la ilaha illallah na ge embat ai kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting eueuh nu kos kitu mah jeung eueuh cauan ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Tah ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokona heula. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Hati-hati sholat subuh. Kamu bawa bentek betul sholat subuh. InsyaAllah dari. Tuh gitu. Jadi orang ieu perminggu, perminggu, perminggu. Nah, urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngeridit. Eta geus wauh ta ka Allah ta. Lamun nu ngeridit can wauh ta ka Allah ta. Masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh ta cenah puguh kiai, kiai na ge imam jauh ta maka jeung Gusti. Mun ngeridit kene can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangga ning di imah TV ambalayah. Ta eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu mangfaat-mangfaatna, berita-berita, informasi-informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi. Nah eta tenana eta can wauh ta ka Gusti Allah nu kos itu ngaran. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh ta jeung Allah ta jelema. Barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan kene. Datang ka imah para ruyeng. Isa jupa ke dongton TV. Eta di Cikupa teh karitu. Ambalaya ka unggal kecamatan, kasepatan. Mau nuntut ya pasar kemis doang. Tekaliwat. Ya Allah, ya Rabbi, tetewarau. Jadi nempo akhlak manusia, jeng nempo jelema wauh jeng tena ka Gusti Allah, didele afalna, didele pagaweana. Tuh numantage, urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu. Nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah. Mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di kanarakakeun atuh bebeja bae Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunya. Nonton TV tilok sekali-kali doang jabar sama Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae panggih-panggih malam Senin bae panggih-panggih malam Salasa malam Rabu. Terus-terusan. Bebe jaga Gusti Allah Gusti manyabdi kudu dikanaragakeun panabdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna panabdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi panteu pancak Gusti salat abdi salat pancak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang khusyuk na mah tu hampur bae Gusti. Oh teu kitu tah. Oh, cek Gusti jalan coba bade leuweung beungeut sia deuleu barang di deuleu teh. Oh bener, ada herang saya tiga banget. Malaikat amankeun teu mah wauh ka aing. Wauh emang cek malaikat. Ya setengah wauh lah. Tuh, setengah wauh bae salamat. Komo nu wauh jasam. Masyaallah, nu mantak libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian. Uang songkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi. Urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik. Urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah, pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhkeun diri urang ka Allah. Babari wauh ka Allah. Dia ceuk Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa robbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang, urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh kholik. Saha diri urang, diri urang mah butuh dahar. Berarti kholik mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah ditukna terus urang bersyariat bertauhid berangkat timimiti akwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh ya, dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tatadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tah wauh tah ganjaran berarti Allah ridoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng najahe. Lain ridho menang godo bung-bungan. Masya Allah. Urang wai dulur nyegat tadi teren. Babaturan nyegat teren. Giliran bae manusia konde. Teren. Lain urang dia diajak malam. Tidak ikan dia dipaksa. Toraka malulu. Ya Allah, ya Rabbi, wawukin diri urang ka Allah. Abeh manteng ibadah ka Gusti Allah. Munges manteng nikmat gerak salat teh moal karasa. Moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Kurang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin ah 10.000 masih dihitung-hitung kene. Aduh, kurang ge 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganna mangkaning eta. Kurang apa belit jengkos gitu kan, tapi lamun tek mah ningali ganjaran anak 10.000 dititipkan berarti pakai meuli sorga. Naon harti na duit 10.000 lamun dibandingkan jeng sorga Allah. Tah lamun nuka deulina sorga nuka deulina bida dari tuh digerokkan deui pakai mesin. Kadia sia. Kuna, ye, kabeh ye. Urang malain kadia sia, kuna 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Oh, sudah aku pakai kembali itu kira-kira. Tuh, ya berapa, can paham. Itu kerja itu sudah aku. Boro-boro ke batur orang maka pemajikan. Ke pemajikan ke pelit. Jasa ke pemajikan baik, nusa gulung sagalang pelit kan hebat. Pelit jasa ke pemajikan deh. Bebeja ke balanya, balanya, balanya malu. Nu kamari panaya kembali nak kamari iraha kamari siapa nyokot oh seberapa 100.000 meren paling kita dibalanjakan 20.000 tak kembali nak kemana beka ni seberapa poy atau berapa samara poy tungtung nama gara-gara balanja hakuk oh kadengi kata tangga masya Allah kurudam ke kah balanja tah kah balanja dia tah balanja dia kah beuleung aing ye. Masyaallah. Tah ieu urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh. Nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar. Kudu bebelajar lah mun teu belajar mah tu moal bisa. Naon di kudu belajar, geus belajar bisa, geus bisa jadi ahli. Geus ahli mah nikmat, ahli sedekah, ahli ngaji, ahli salat, ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat mah naon. Moal datang ka ahli mun teu belajar heula. Geus belajar heula urang boga duit bere teh 10.000, 1.000. Heh. Belajar. Boga duit bere teh kali 20.000, 2.000. Heh. Ya. Boga duit 100.000 ye, belajar. 1.000 kali. Teu naek-naek. Belajarna teu naek-naek. Geus, berarti lamun kelas teh mah kelas hiji bae. Teu naek-naek tah kos kitu teh atuh, masyaallah. Urang teh hayang naik darajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala. Faktor mana, sektor mana urang nu bisa ieu? Urang mah kabeneran bogana tanaga pake naikkeun darajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikkeun darajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikkeun darajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikkeun darajat urang. Henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae. Naon fasilitas nu aya di diri urang? Akur bae pake naikkeun darajat ta. Urang dibere dunia, coba dunia pake naikkeun darajat henteu. Urang dibere tanaga, coba tanaga pake naikkeun darajat henteu. Ka aing cek Allah yeuh. Pake tetarekelan teh dibere ilmu, dibere wawasan, dibere ilmu politik, dibere ilmu ekonomi, dibere ilmu agama, dibere ilmu budaya dan lain sebagainya. Pake naikkeun darajat apa henteu? Ieu fasilitas ti Gusti Allah. Tinggal urang apa? Okos maca Quran, kita maca Quran. Cakolot baheula panaing mah baheula unu maga. Lain teh hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna tilu doang. Hiji Fatihah, dua kulihat, tilu kulu. Jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar teh hese. Eta teh Quran dibulak-balik baen. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna tuh. Nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah dolin kul ya. Us kul hu deui. Fatihah deui kul ya. Kul hu deui. Fatihah deui kul ya. Kul hu deui. Datang ka malaikat geus teu nyatet-nyatet. Nyaho aing babacaan siang mah geus. Ci. Atuh kos kitu bae tah ulah jadi ulah risi. Ku sebab teu bisa maca Quran aja leup teu baca etang Quran eta. Geus bae kulhu bae, geus kulhu bae, dieu kulhu, kaluar kulhu, di jero kulhu, peuting kulhu barang kulhu bae. Emang bisana eta doang, eta teh Quran. Jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka. Masya Allah. 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim. Atau 70.000 cik sakaol mah. Dia sih 100.000 kan kurang baca kulhu. Coba eta. Aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini-nini. Wah, aing ngeuh mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka. Maca kulhu bae. Tas beres 100.000 pae. Pae nya nang geus bae boga atakah. Nah, di akhirat begitu dipertimbangkeun deka neraka Gusti. Abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pae. Cenah cak kiai. Pan kiai ge tangkrang jeung Nabi, Nabi cak ti Gusti, cenah haram ka neraka, abdi deuk demo. Lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi. Bosé mah nundutan, ya lap-lapan lah. Teu jadi tah bahasa-bahasa kos kitu bisa pake pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji, Pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban sia maca naon maca kulca sana bae yang maca bae engkena moal bisa demo ka Gusti begitu ka neraka keun atuh pan Gusti abdi maca kulu jaksa sia jaksanya haritanya teu tanggung jawab aya kitu mah jaksa sia ngaji diulah sia ngaji na silongok teangkeun kiai na bener pernah ngutakan bener jaksa sia buka kurang tepan boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al ikhlas yata marah yata al marah bejakan atakah Allah dah pada yata cekang yang Nabi tapi dipanggil bener bener pencak Gusti wah bener ima tu nges ke sorga kan lah cak malaikat ini catatana ayah nonton TV ya nah nges ampura ampura ampura nikmat luar biasa tuh nuwantaga libatkan diri orang di pangajian supaya orang ngerti ka Gusti Allah mengis ngerti ka Gusti Allah ibadah teh mantep memantep para ulama daek maca Quran tengah peting tahajud maca zikir jeung sajabada ngerti nyana ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan bae kerek nyana. Undangan ingat, bang paruyang cekan aye. Duh, esek cek. Duh, nang puyang. Eueuh undangan teh guru mah nikmat. Alhamdulillah rineh ieu maca Quran. Nu biasana osok sajus ieu mah eueuh undangan ieu bisa 5 juz. Nah ieu mah lain, rokok beak ieu. Eueuh deui nu ngondang sial. Kas geus ipis ieu. Heran lah gua, dakwah sih geus kitu. Masya Allah, Masya Allah. Tah wawuhkeun diri urang carana supaya urang wawuh libetkeun di pangajian abeh urang ngarti kanu di ibadahan ku urang sebab wal amalul galil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul kasir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wau ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca selawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya segera salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Dahar, dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tutunjelan bae salat. Ah, jadi diudang kenek, ha, dahar deh, dahar, beres. Hebatan kene nu kerek, hebatan kene nu kerek, tah, etat, debandak. Iblis teh deka masjid, begitu deka masjid, terjadi, terjadinya. Begitu ke masjid deh, terjadi deh. Tanya, gunanya tetap terjadi ke masjid iblis. Aduh, didinya ayah nuker sare. Tanu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mah mun hudang waduh zikirna teu kawawa. Geus kana hayas bae eta mah nyana teh. Hay itu mah nu salat bae diantepkeun sebab nyana mah salat ge dibartaruk di baturan ku kula ieu. Kula na asup ka jero hatena, hay salat deui sia. Hayang kalem sia ku ari mah. Hay salat deui tuh. Hay eta mah teh nu hayas nu kerek. Beuh asal geus hudang bae ge bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan ku nyana. Camat dicarekan. Geus kana hayas bae nyana mah. Takos kitu iblis geus teu kuatir. Kajeun ngeuna SB teh mah doh dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Teu pandang bulu saha jeung saha jeung nyana mah zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cekeuna ieu mah. Bahaya meningan keuna hayang. Tak lolobana kiai mah hareus. Nailah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sariti urang cukup kawin ka Zaid urang pasar kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad nikah mas kawinna teh bebejana leungit berarti ku ari dihutang. Cek walina anka tuka wazawat tuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Cengnya leungit di jalan, ah berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tu nikah haha di maril magur, ajal, kuring nerima nikah kanyi zarwiti 10 gram hutang. Oh masalah di hutang tu masalah. Masalah, sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disarean ku Ki Zaid. Ih, cek sarwiti kula mah moal waka sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Bos ya sarwiti sosoreun, lain sosoreun. Sebab mas kawin eta adalah gaganti budi. Budi teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apa mungkin can kaharti kene gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga harti bae kurang cukup pang. Urang cukup pang memang deet pikiranana. Dibere budi teh ketegah arti naon budi cakna bahasa Arab jigana datu diaji kurang cikupa bahasa ortodok bagus mah kaharti oh surabi beulah aya cengkehan heeh anu sok seuri sakapeung baeun sakapeung eta sia cek awe emang sok baeun baeun sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nya obe kun bareng-bareng aing sok baeun burung tah kegeser itu kulama moal lantaran mas kawin teh iwadun anil budi gaganti liliron tina bobogaan kula berarti nyamulah 10 gramnya dihutang kuali lamun dibikin bayar atau uga gantina bisa kegeser itu moncan dibayar mul tuka karek balik ke laturek usaha jung itu didoakin cekin sarwiti tiaka ulah ngambek nyangan imah kulemah ayang gak yang dibayar doang mas kawin oh tuh tanah cintaku tetap padamu insya Allah ngadengi cintaku padamu ringkak bulu ayah nah usaha itu dikersakin nih kiki zahetnya usaha nang aja yes pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya geus sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet beak kabeh mana kontrakan can kabayar mana duit dicopet batur kabeneran deui kabeneran masyaallah kontrakanana bocor ah cekijaet teh ku kieu teh ngeung hirup yeuh yuk datang ke pemajikan dek ngehibur diri endahan menta mas kawin waduh ceki jahit kiki amat gisa bulan ke dua bulan ke tilu bulan nah ke tilu bulan ceki jahit jaka kacan boga iya jang mayar mas mau bisa kulama tetep baik mun kakak te bisa mayar mas kawin kulama dek meta pembubaran nikah waduh pan berkelanjutan mana kontrakan yang gak bayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahan anak. Nah, iya kumaha ya. Sarwiti rumah tangga jengki zahid, mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin, geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae. Otomatis si Sarwiti teh panasaran, can geus panasaran, kanyaoan kuari memang bener-bener teu mampu. Ni Sarwitina kuari yeuh menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wapisarihi bilmahri akwalun dina miskin asalaki itu bisa mayar mas kawin eta adalah sabab barahakal ayharuha tapsahu qabla waqtin kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbul kaul azhar na ieu nurutkeun ceuk kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memeh diwati cara ngabubarkeunana wala tasghu hatta yasbuta inda qadini saruhu temenang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep mungguh kodi kamiskinan kizahid jadi laporan berarti nyisarwiti teh urang cikupa laporan kuari KKUA cikupa atau langsung ke kejaksaan pagi cik nyisarwiti pagi kening keras amat bendu kuaya greget hayang kegiraan diurusin tenang neng tenang negara orang kan negara hukum bohong negara hukum tapi pada usero ngeboga hukum lagi kudu dihukum ini Sarwiti paham amat ya jadi mamarahan kieu. Enak neng kieu. Kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa. Pertikahan kula jeung meneng geus sataun. Jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang. Datang ke Kuwait teu bisa maran sakalian. Saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan. Ulah waka dibubarkan teliti heula. Panggil Zaid, mana alamat Zaid? Pasar Kemis. Pasar Kemisnya Pasar Kemis mana? Pasar Kemis kota. Emang Pasar Kemis kota? Hah, kota deh pokoknya malah. Pasar. Kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota. Oh, kok kampung, kok kota? Denan gitu ngarana saya harap menghadap ke kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada kejaksaan Cigaraksa. Set. Kirim kan dari baca kuki Zaid. Juh, panggilan saya mah. Berangkat kuki Zaid dari itu. Zaid, ini nama Zaid, betul pak. Punya isi yang bernama Sari itu yang cukup pak, betul. Anda waktu pernikahannya mas kawinnya dihutang 100 pak, 100 ya mah, betul pak. Sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas, betul pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar, Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak etatea langsung. Yes, Sarwiti narapa? Panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah kodi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya pengakuan-pengakuan suami itu betul sekali. Maka dengan demikian, permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau, bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Cigaraksa ini, di bawah naungan presiden, di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Balik Sarwiti ya kan itu balik idah resnya siat tilu kali suciat beres jadi saya muang memung bubar jangan nak bogoh jasa 1 juta kali bogoh bogohan setem mampu bayar mas kawin balik sih minta ongkos tolong kain lain mereka ongkos cak jasa minta ongkos itu bapak-bapak nanu berpunya hukum kula kadi tu mainnya aku dulu empang ke pasar kem sebelah siat bakwa kula teh rakyat bapak ongkosan atuh pak ongkosan dah ya ongkosan kuai dah pada duit dah 100 ribu saya buka sepeda teh jangan aing ge ditu ojol ngaranna tuh tuh kos kitu jadi teu meunang saunang meunang nyaho tah urang jadi wauh eta kuari ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho kuari urang. Lantas ye hukum Allah teh direkayasa. Begitu tak Sarwiti laporan ke KUA. KUA bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan, urusan membubarkan pertikahan, urusan kejaksaan. Saya mah menikahkan administrasinya gampang, sekali tak 400. Gampang itu mah. Kalau ke sana lain lagi, udah ke sana. Ke sana harus berapa? Urusan saya mah itu mah saya tidak mau tahu. Datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta. Nu 3 juta ieulah nu pinarakaeun. Cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta. Sedeng sakitu ge. Alhamdulillahirabbil. Tolol beralhamdulillah sia mah ka neraka. cukup sakitu kita. Sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana dek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia. Aing mah ngabejaan doang. Bisi aing ke di sa di sidang ku Gusti Allah. Hai, aja uci. Bener sia ngajakeun pengajian? Bener. Pernah diceritakeun bahwa uang eta teh haram. Aya saksina. Sa, jaksa. Aji jaksana nyana nu nyokot duitna. Jadi nyala jadi saksi, nyala nyokot duit. Ha, sedang sakitu ge. Lumayan dah. Mun teu pernah nyaritakeun, bahaya. Kulo masa kadang nyaritakeun. Tama karasa, karentet, kajeroa teh jaksa. Langgeng ku sia. Teu karasa, ngojar sia di neraka. Sakitu doang kulo mah ngabejakeun doang. Cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji. Kaji itu sia. Aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah. Deuk nyampekeun hukum doang. Jadi, ya cerain kepada bagi dua bayar. Tolong begitu. Aduh, ini disogok burung jaksa. Ya Allah, ya Rabbi, itulah ia bekerja cerita hukum. Jadi di jero hukum ayalahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Quran anu enggeus dijabarkan ku Kanjeng Nabi, dikemas oleh ijma ulama, dijadikan lahan di negara ku hakim-hakim, ku jaksa-jaksa, mejehna jang koko jayan di neraka. Lain negakan jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya pong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun. Ternyata karasa adilna Al-Quran, jujurna jaksa, nikmat amat. Diakuilah ku masyarakat, bener-bener jaksa penegak hukum. Bener-bener Al-Quran teh karasa kaja jantung, karasa ka sanubari, karasa ka urat-urat. Ngeunaheun jasa horenganna. Ketika orang boga kendala, dek cair. Ima kumaha laporan atuh ka ditu. Wah, sangat. Mal bisa sih ada laporan, laporan dia aja jangan aku rugi lu juta. Encan ongkos, encan menurun jalan dapur. Emang ya jalan dapur, bejana cina jalan dapur mah ayah. Eta engapun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran tejujur jeung teadil teh engap luar biasa. Di zaman sahabat bajalma hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal, nu matak ngeudaheun. A disebutkan A, B disebutkan B, nikmatmu ayah. Mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegak-penegakan hukum sehingga karasa kurang keadilan jeung kejujuran negara orang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih. Mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran. Amin ya rabbal. Atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa. Lantaran ketua atawa kepala teh bisa ngahukuman ku lantaran sibuk, maka aya wakilna anu diizinan ku kepala. Ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum, maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib-naib daripada penegak-penegak hukum nu diizinan ku kepala. Nah silah lamun kublawatin memeh wati kumaha lamun geus diwati jaid kawin jeung Nyisarwiti mas kawina dihutang ditanggokeun ku Nyisarwiti hees bareng datang ka tilu bulan bareng tilu bulan ki jaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya jacinta ieu karunya Nyisarwiti begitu ditoel langsung nangkara. Masang, disara widit ya masang. Atuh, drrrr, bediwati. Geus kali itu nama meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu, atuh geus lain sakali dua kali. Bulut berterus-terus rumah tangga. Ditanya deh kunya sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun. Kak, kumaha ieu masalah mas kawin? Ditanya deh teh tetep ngabaget kisah ente ya. Iya nih, teu bisa mayar mas kawin nyesar iki jaet. Teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dina nyesar witi menta pembubaran nikah. Duh jadi masalah kuari. Kumaha lamun nyesar witi mas kawina ditangguhkeun yana di hutang 10 gram. Kuari mah diwati na nges, geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae. Kuari nyesar witi na lapor menta dibubarkeun pertikahan. Menang apa henteu hakim menta ngabubarkeun pertikahan na. Wati nyesar hidil mahri. Ina masalah teu bisa mayar mas kawinna seorang suami terhadap istrina. Ieu beberapa kaul azhar. Menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun. Labadahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati. Sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin. Mas kawin tetep hutang nan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun teteh bobogaanana kaki zae. Kitu caritana. Eta mah precis okos jelma jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngarana bai Umar ngarana mustari. Tak eta jual beli guys jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor. Tah kuari si motorna ieu aya nu maling. Motorna aya nu maling, duit can diserahkeun, motorna aya nu maling. Tak eta jual belina geus langsung bubar bae. Geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun, motorna ge can diserahkeun. Kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teteh akadna eueuh naon-naon. Tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari, Zaid ngajual motor kaki Umar, motorna ku ari geus diserahkeun, duitna mah encan. Dan motor geus diserahkeun, jadi teteh jual belina. Motor geus diserahkeun, duitna begitu ditagih, icuk colek, icuk colek. Icuk colek wae terus. Atawa lain deui cek urang belara jalma. Rebo semen, bonem. Nah, ieu jual belina teu bisa dibubarkeun ku hakim. Lantaran barangna geus diserahkeun. Gua rima lain tuntutan pembubaran, tapi tuntutan hutang gua rima. Jadi teu bisa dibubarkeun. Geus teh barangna diserahkeun. Geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana ku ari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar. Ku ari ge sarua bae. Ieu teh sarua jeung jual beli. Nya sarwiti teh na jual apem kaki Zaid 10 gram. Cak tukang apem ja apem aing mah aya bae. Ieu lain apem eta. Beusi apem nu dinyiru lain ieu mah. Nu dibabawa setiap saat. Nah, eta teh geus diserahkeun ku ari apemna kaki Zaid, tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan, tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin. Sarua tuh ieu mah keur carita conto. Zaid ngajual motor kaki Umar 10 juta, motorna geus diserahkeun kaki Umar tinggal duitna encan ja. Caki Umar engke sole, barang sore engke icuk, ditanya icuk engke tole, tole icuk deh. Jadi eta mah motor mah geus geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan, perjualbelian teu meunang. Lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu, kuari mah du dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang. Nah ieu geus sarua bae. Zaid kawin ka Nyi Sarwiti, kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gerang teh. Kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid, berarti geus diserahkeun teu meunang. Tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun labadahu. Temenang sabak dadiwati mah lantaran barangna geus diserahkeun temenang dibubarkeun temenang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid kuari budak dituntut iraha deuk mayar mas kawin tuh ieu ngaji teh urang keur di dieu mah iya betul balik bae. Nungguan sate doang mungkus balik. Emang gitu otak urang. Otak urang memang kos gitu. Fumati golin nunda jazil pasu. Tulun nuritkan sekawal madilastarikan. Ia pembubaran pernikahan hari takeni. Hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahan anu ditangguhkeun mas kawinna bari barangna barang Nyi Sarwiti can diserahkeun masih gres keneh. Gres keneh. Teu ngarti orang ketos aya gres naon jeung. Pokona gres bae can kagores-gores. Masih orsinil keneh. Nah, tanya Ki Zaidna, benar. Can pernah ditoel-toel acan bungin, asal ditoel ngejimpret. Syaratna mas kawin kudu dibayar heula. Lantaran geus akurat imah ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal yuruh jazul pasku. Lestarikeun, luruskeun harita keneh. Begitu geus dicek kebenaran anak, bubarkan pertikahan anak. Tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam. Cekal azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwiti, ya. Bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul. Setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin. Dengan demikian, bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari apa sekarang? Hari apa, Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihat ar-rabi menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean ka opat. Gas ditangguhkeun ku hakim. Tilu poe, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, subuh, isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan. Begitu dak dibubarkan pertikahan payan ka opat col Ki Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pan tegar amat Ka Zaid. Kaluarkeun geuna. Nah eta mas kawin. Nu bener ka ieu besi barlen doang timang geus sia ka ditu. Kakak geus teu kuat jasa ieu. Geus teu make calana ieu kakak ieu. Aduh, opo jasa na Ki Zaid dah. Kek kula nungguan aja, ieu mah di Cikupa ieu, aya toko emas tadinya. Silakan. Datang ka toko emas, Pak. Ini emas asli apa bukan? Sini, kotek. Iya, betul. Emas asli. Timbang. Begitu ditimbang, tek betul 10 gram. Serinya Sarwiti. Wis Sarwiti di toko emas kene geus morosotkeun calana. Geus dijingjing calana teh. Naik ojek ge cek tukang ojek, ieu bau naon ya? Cenah kiai macam-macam, emang kitu pugu. Datang ke imah. Waalaikumsalam. Eta naon Sarwiti? Sempak. Pan ku siap ibu kawe, siap tempur. Lalu mencakilah ayu saliman apa kau tahu kecuali Ki Zaid poyan kau pat masrahkan apakah nayakni masrahkan mas kawina temenang Nyi Sarwiti ngabubarkeun pertikahan lantaran Ki Zaid mampuan begitu ditangguhkeun tilu poe kaopat poe na mayar mas kawinna salamet kabeh wallahu alam.